Mitra bisnis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi 2011 yang besarnya hampir 1,3 juta rupiah per bulan, naik lebih dari 15% dari tahun ini. Kenaikan itu lebih tinggi dari yang diusulkan para buruh sebesar 10% maupun yang diajukan Dewan Pengupahan Daerah sebanyak 7,15%. Untuk membicarakan keputusan itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya, sebenarnya begini ya. Sebenarnya dari Dewan Pengupahan DKI, sebenarnya kita sudah setuju kenaikan itu di Dewan Pengupahan itu 1,1 sekian gitu ya. Tiba-tiba gubernur karena melihat di daerah penyangga seperti Bekasi dan daerah Kerawang dan lain-lain itu lebih tinggi daripada DKI. Jadi gubernur meningkatkan menjadi 1,290. Lebih tinggi daripada apa yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan. Ini menurut saya tentu satu gejala yang tidak baik ya. Karena kita ini sebenarnya sudah setuju sebenarnya dengan serikat-serikat pekerja itu kenaikan itu dengan catatan begini. Yang pertama, di DKI itu kita ada mengenal upah sektoral yang 5-10% lebih tinggi dari upah minimum. Yang kedua adalah kita ingin memprotek supaya DKI ini betul-betul untuk usaha-usaha kecil menengahnya itu bisa membayar juga upah minimum itu. Karena kalau dia terlalu tinggi, usaha kecil menengah kita bisa mati begitu. Jadi ini yang kita coba cegah dan kita melihat biar aja industri-industri itu bisa pindah di luar Jakarta ini untuk juga mungkin mereka bisa dikasih gaji lebih besar. Sedangkan di daerah sana itu sebenarnya upah sektoralnya itu nggak banyak bedanya daripada upah minimum itu. Jadi masalah-masalah begini sebenarnya kalau Dewan Pengupahan itu nggak didengar juga oleh gubernurnya sendiri, jadi mau apa begitu toh. Jadi kita ini lagi memikirkan apa gunanya Dewan Pengupahan itu, kita capek 3-6 bulan sebelumnya untuk bikin survei macam-macam, kita negosiasi siang malam, tapi ternyata gubernur bisa merubah aja seperti maunya dia. Nah ini menurut saya yang tidak sehat yang terjadi sekarang ini di DKI gitu loh. Berarti semua yang diputuskan dalam Dewan Pengupahan itu dimentahkan begitu saja ya Pak? Iya, jadi sebenarnya gubernur itu sebenarnya sudah tidak mendengar juga Dewan Pengupahan itu. Sehingga kalau menurut saya memang begitu kan lain kali nggak perlu lagi kita kerjakan, dia putuskan aja sendiri. Itu kan paling baik. Kalau memang nggak mau didengar juga daripada hasil daripada negosiasi antara pengusaha dengan serikat-serikat pekerja yang duduk di dalam Dewan Pengupahan itu. Jadi inilah soal-soal yang terjadi sekarang ini yang sebenarnya kita ikut sesalkan juga. Ini baru pertama kali terjadi di DKI seperti ini ya. Mana caranya nanti kan kasihan juga usaha-usaha kecil ini ya. Kalau makin tinggi daripada upah minimum itu, yang paling nggak bisa itu adalah pengusaha-pengusaha kecil untuk melaksanakan itu. Atau jangan-jangan keputusan Dewan Pengupahan itu tidak disetujui oleh beberapa pihak, seperti pihak buruh atau perwakilan pemerintah? Serikat buruh itu tripartit kok itu. Sama Departemen Tenaga Kerja juga ada di sana. Yaitu orang DKI sendiri yang memimpin daripada pemerintah dia negosiasi itu adalah kepala perwakilan daripada Departemen Tenaga Kerja sana, Kanwil Tenaga Kerjanya. Itu mereka sudah lakukan 3-6 bulan survei negosiasi siang malam juga, tapi butuh pokoknya toh bisa diganti aja maunya gubernur gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.